apa sahabatnya mangko hati galisah samanjaklah jauh merantau ke tanah jauh. Tiang malam samo sajo nanta bayang ayah bundo takkan nama sonan lamo jo kawan samo sansaro mangko hati galisa. Jania ayah sungai ipu tapi yang rang ujung pamatan di siko hati mangko rusuh aco tai tak dalam langan. Mungkin Allah nasib badan seseorang tau nanden sabalah batang kulitan lamo lambe ka pulang juo doakan dan ai dirantau tabahkan hati mananti doakan dan ai dirantau tabahkan hati mananti. Siang malam samo sajo nanta bayang ayah bundo takkan nama sonan lamo jo kawan samo sansaro mangko hati galisa. Jania ayah sungai ipu tapi yang rang ujung pamatan di siko hati mangko rusuh aco tai tak dalam langan. Mungkin Allah nasib badan seseorang kau nanden sabalah batang kulitan lamo lambe ka pulang juo doakan dan hai dirantau tabahkan hati mananti doakan dan hai dirantau tabahkan hati mananti. Anta apo sabatnyo mangko hati galisah samanjaklah jauh merantau ke tanah jauh. Tiang malam samo sajo nanta bayang ayah bundo takkan nama sonan lamo jo kawan samo sansaro mangko hati gali.